الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pembahasan terakhir nama yang kita pelajari apa saja? Nabil. Al Muqtadir. Terus Al Muqit. Al-Malik dan Al-Malik, empat nama: Al-Muqtadir, Al-Muqit, Al-Malik dan Al-Malik. Apa makna dari Al-Muqit? Indah ya Dimas. Al-Muqit ya dan yang maha mampu atas segala sesuatu, berarti yang memiliki kedekatan makna dengan nama apa saja? Al-Muqit ini di antara nama-nama yang juga menetapkan sifat kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Apa saja? Al-Qadir, terus Al-Muqtadir, terus Al-Qadir. Ya Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Kemudian juga masuk dalam deretan penetapan sifat qudrah Al-Muqit. Nah, sekarang kita masuk pada nama yang ke-72, Al-Maula. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا شهيد مولى. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah maula orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang lain, fani'mal maula wa ni'man nasir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik maula dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Adapun dalil dari as-sunnah di antaranya hadis Zaid bin Arqam yang berisikan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nam Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini juga doa yang bagus sekali. Nah, doa yang bagus yang hendaknya kita hafal, termasuk doa yang jami' mencakup banyak hal. Kenapa? Karena kita meminta ketakwaan hati. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Karena kalau jiwa-jiwa yang bertakwa ini tentunya apa? Alamat keberuntungan. Karena jiwa itu mendorong kepada keburukan-keburukan. Dan kita minta agar jiwa ini diberi ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. anta waliyuha wa maulaha, dan engkau adalah wali dari jiwa itu dan maulanya. Nanti akan kita lewati dalam pembahasan al-wali, sekarang pada pembahasan al-maula terlebih dahulu. Karena al-wali juga nama dari nama Allah sebagaimana al-maula. Maknahu, atau hadis yang kedua disebutkan di sini, hadis al-Bara radhiyallahu anhu wa fihi qala qalu Allahu maulana wa la maula lakum, berhubungan dengan kisah di mana orang-orang kufar Quraisy mereka membanggakan dengan berhala-berhala mereka dalam peperangan. Lana uzza wa la uzza lakum, kami memiliki uzza dan kalian tidak memiliki uzza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar mereka menjawab, nah, yaitu untuk mengatakan Allahu maulana wa la maula lakum, sungguhnya Allah adalah maula kami dan tidak ada maula bagi kalian. Sedangkan mengenai makna dinukilkan di sini dari Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, nah, bahwasanya al-maula huwal wali wal hafid wan nasir. Nah, maula adalah al-wali al-hafid an-nasir. Jadi terkandung di dalamnya akhwanifillah penetapan bahwasanya Allah adalah zat yang menanggung hamba-hambanya dan menjaga serta menolong mereka. Nah, jadi terdapat penetapan dalam nama Allah Subhanahu wa taala al-maula, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan membela, menolong dan menjaga hamba-hambanya. Makanya ketika orang-orang kufar menyatakan kami memiliki uzza, kalian tidak memiliki uzza, diperintahkan untuk menjawab kita atau Allah adalah maula kami, yaitu Allah yang akan memberikan pertolongan, Allah yang akan menjaga dan apa, memberikan kemenangan dalam peperangan. Baik. Kemudian nama berikutnya Al-Muhaimin. Dalilnya qala Allah Ta'ala huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin. Dan ini telah kita lewati dulu dalam pembahasan istidlal. Ma'nahu wa huwa raqibul hafiz, itu zat yang maha mengawasi dan menjaga. Waqila as-syahid, yang menyaksikan. Waqila al-mu'min, waqila ghayru dzalik. Dan yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, maknanya apa al-muhaimin, yaitu zat yang apa? Ahmad. Nah, mengetahui seluruh perkara-perkara yang tersembunyi. Berarti masuk di dalamnya ar-raqib dan apa? Asy-syahid. Al-muhaimin. Jadi nama yang mencakup makna yang luas apa? Nah, itu zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Yang disebutkan di sini bermakna asy-syahid dan juga bermakna ar-raqib. Ini juga ada kandungan nama al-hafid, nama yang menjaga, mengawasi. Kain. Kemudian nama berikutnya an-nasir. Qala Allah Ta'ala fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik maula, sebaik-baik zat yang akan menjaga dan membela. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik zat yang memberikan pertolongan. Makanya al-maula dan an-nasir digabungkan di sini. Yang kedua-duanya qanifilah menetapkan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Adapun dalil dari as-sunnah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa fihi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asuli wa bika uqatil. Syaitnya wa anta nasiri, dan engkau adalah penolongku ya Allah. Termasuk doa yang dibaca ketika seorang apa bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan, dan hanya karena Allah juga kita semua berperang. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maknahu, makna dari an-nasir, an-nasir li'ibadihi in-nasaruhu, yaitu zat yang menolong hamba-hambanya apabila mereka menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sebagaimana dalam tafsir Al-Baghawi indal ayat fil anfal wa menikathir ayat Allah. Nah, baik. Intang surullah yang surkum, kata Allah Subhanahu wa taala di surat apa ini? Indak Ukasha Muhammad. Nah, intang surullah yang surkum, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kalian. Karena Allah adalah An-Nasir. Maka apabila kita menginginkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antara sebabnya afanillah bila dan perjuangkan agamanya. Dan yakin siapa saja yang membela dan memperjuangkan agama Allah akan mendapatkan pertolongan darinya. Sesuai dengan kadar keikhlasan dan kejujuran. Kemudian al-wahid. Qala Allah Ta'ala huwallahu al-wahidul qahhar. Dialah Allah al-wahid al-qahhar. Adapun al-qahhar telah kita lewati. Nah, maknanya apa? Arid. Al-qahhar. Di sini makna qanifilah terkadang dekat. Yang penting kita mengetahui bahwa nama ini hubungannya dengan nama ini, nama itu. Taib. Zat yang maha menguasai. Sehingga Al-Qahhar juga berhubungan erat dengan apa? Hah? Al-Ali. Karena apa? Ada Adul Qahhar. Taib. Juga dengan apa? Al-Aziz. Nah, santun. Taib. Karena izzah Allah Subhanahu wa taala ada izzah bil quwwah wal ghalabah. Dan itu adalah qahar. Juga apa? Yang lain. Yang sangat erat dengan nama Allah Subhanahu wa taala al-Qahar. Ha? Al-Malik, karena Allah Subhanahu wa taala menguasai na'am segala-galanya. Na'am, ahsanta. Taib. Sehingga semakin kita paham ini ikhwanillah, akan semakin tumbuh rasa iman. Na'am. Sekarang al-wahid yang menjadi pembahasan kita. Dalil dari as-sunnah hadith Abi Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi Allahu ahadul wahidus samad ta'dilu thuluthal Qur'an. Maksudnya apa? Qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad. Itu seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Naam, seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Rahu Ibn Majah sahahu Syekhuna rahimahullahu taala fil Jami' Sahih yani Syekh Muhammad rahimahullah. Dalil yang lain wa hadits Aisyah radhiyallahu anha taqaddam fi ismil qahhab. Nah, hadis Aisyah yang telah lewat dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Nah, yaitu idza adawara min al-laili qala la ilaha illallahu al-wahidul qahhar. Sini juga digabungkan Al-Wahid dan Al-Qahhar. Maknahu qala Sa'di rahimahullah, huwa alladhi tawahhada fi jami'il kamalat fi haythu la yusharikuhu fiha musharikun. Dialah zat yang esa, zat yang maha tunggal dengan keseluruhan kesempurnaan-kesempurnaan. Fi haythu la yusharikuhu fiha ahadun, di mana tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala seorang pun dalam apa? Dalam kesempurnaan-kesempurnaan tersebut. Wa yajibu 'alal 'abdi tauhiduhu aqdan wa qawlan wa 'amalan. Dan wajib atas para hamba untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi keyakinan, perkataan maupun amalan. Bi an ya'tarifu bi kamalihi al-mutlaq wa tafarrudihi bil wahdaniyah, dengan mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan keesaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala esa dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya dan apa? Asma wa sifatnya. Wa yufriduhu bi anwa'il ibadah, kemudian mengesakan Allah Subhanahu wa taala saja dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Maksudnya apa? Ya, dengan menyerahkan semua ibadah itu hanya untuk Allah. Karena Allah adalah Al-Wahid, Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Esa, sama. Naam. Yaitu maksudnya apa? Yang esa dengan keseluruhan kesempurnaan-kesempurnaan. Tidak ada sekutu baginya sama sekali. Sehingga Al-Wahid dari sini kita ketahui memiliki makna sangat dekat dengan apa, Ridwan? Al-Ahad. Nah, Al-Wahid dan Al-Ahad. Baik. Al-Warid. Dalilnya qala Allah Ta'ala, wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Sungguhnya kami adalah zat yang akan menghidupkan dan mematikan, dan kamilah al-warithun, yaitu zat yang kekal. Nah, tidak apa? Tidak mengalami kematian tatkala semua makhluk mengalaminya. Dinamakan al-warith ikhwan fillah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kekal. Sedangkan yang lainnya akan mengalami kehancuran, kematian. Nah, dan pewaris, ya dia yang hidup, ya kan? Mewarisi dari yang mati, ini maksudnya. Makanya dinamakan dengan al-warithun. Maknahu qala al-Khattabi huwal baqi ba'da fana'il khalqi. Yaitu zat yang kekal, yang tetap ada setelah hancurnya para makhluk. Wal mustariddu imlakahum wa mawarithahum ba'da mautihim. Dan zat yang dikembalikan kepadanya kepemilikan para makhluk dan warisan-warisan para makhluk setelah kematian mereka semua. Setelah semuanya mati, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa lam yazal baqiyan malikan li usulil asya'i kulliha. Yurithuha man yasha wa yastakhliqu fiha man ahab. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap ada. Naam. Sebagai pemilik pokok-pokok segala perkara secara keseluruhan dan mewariskan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menguasakan perkara-perkara tersebut kepada siapa saja yang dia cintai. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Annal arda yarithuha ibadi as-salihun." Nah, bumi ini ya kalau akan diwariskan kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka yang akan menjadi penguasa di muka bumi ini. Nah, jadi makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Warith, nah, juga hubungannya dekat dengan nama yang lain. Apa itu? Indaknya Jabar Al-Warith. Berarti kita ingat nama-nama yang terkandung penetapan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu dan apa Al-Akhir. Nah, Al-Warith. Kemudian Al-Wasi'. Qala Allah Ta'ala inna Allah wasi'un 'alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah wasi' dan yang maha luas. Dan Zat yang maha mengilmui segala sesuatu. Maknahu huwa alladhi wasi'a ghinahu kulla faqirin wa wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Itu Zat yang kekayaannya sangat luas. Nah, meliputi semua hamba-hambanya yang fakir. Dan Zat yang rahmatnya itu maha luas meningkupi itu segala sesuatu. Nah, ini sebagian saja dan lebih umum dari itu apa yang disebutkan setelahnya. Waqila huwal wasi'us sifat wa nu'ud wa muta'alliqatiha, yaitu Zat yang maha luas sifat-sifat dan apa-apa yang berhubungan dengannya. Ini lebih mencakup lagi, yaitu Al-Wasi', yaitu Zat yang maha luas. Ya, luas cakupan semua sifat-sifatnya. Nah, sehingga memiliki kedekatan makna dengan apa? Al-Kabir. Nah, baik demikian pula apa? Al-Azim. Mi Al-Wasi'. Ada pun nama berikutnya insyaAllah kalian pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wa sallam.